Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa akhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyahihi al-mursalin wal anbiya. Khatimahum wa khatamahum Sayyidana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Sayyidal Azkiyai wa Imamal Atqiya waj'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama فأكرم بهم وارثا وموروثا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه البررة wal fudala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Alhamdulillah dalu menika kula sedaya panjenengan sedaya dipun panggihaken Allah wonten majelis ingkang sangat sae dalam keadaan tasih urip kangelan gawe kata-kata liyane wis padha mati kathah derek-derek kita ingkang sampun sedo akeh dulur-duluri awak dhewe sing pun pejah tangga-tangga kerabat ingkang sampun sami sedo kula panjenengan dening Gusti Allah dereng dipateni tasik diparingi kesempatan urip tasik dipun paringi kesempatan nambahi amal kesaenan kula panjenengan sik diparingi kesempatan nambahi ibadah nambahi ganjaran mula urip niki disyukuri alhamdulillah bukan hanya diberi hidup tapi seluruh kelengkapan hidup kita sudah disediakan oleh Allah kita tinggal ikhtiar untuk mendapatkannya apapun kebutuhan hidup kita baik kebutuhan primer, sekunder maupun ekstrakurikuler dicukupi oleh Allah sandang, pangan, papan, komplit pun dicekapi dening Gusti Allah wong kali dawir butuh apa wong karang talun butuh apa dicepaki sedaya dening Allah kita butuh nafas dikasih oksigen kita butuh melihat dikasih mata kita butuh mendengar kasih telinga butuh mencicipi rasa dikasih lidah kita butuh mengambu wis kadung nganggepen bener kok dikasih hidung kita butuh meraba dikasih kulit kita butuh berpikir dikasih otak kita butuh merasakan dikasih hati butuh jalan dikasih kaki kita butuh makan tuh bahan-bahan makanan macem-macem mulai padi kedelai jagung tepung kita butuh lauk iku segoro samono ambane jupuken niwake kanggo menungso kabeh kita butuh rumah untuk tempat tinggal dikasih kayu sebagai bahan baku ada bahan untuk batu bata pasir semen besi komplit butuh bojo butuh anak digaweke dening Gusti Allah Allah bikin jagat raya semesta ini bukan untuk siapa-siapa hanya untuk manusia Allah sendiri yang menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa-apa yang ada di permukaan bumi ini. Allah gawe apa ae ning donya iki kanggo menungso. Maaf, Allah bikin rumput itu ketoknya kan ketoknya untuk kambing, koyoke kanggo wedhus. Tapi sejatine Gusti Allah gawe suket iku ya kanggo menungso. Buktine suket dipangan wedhus, wedhus dipangan wong Karang Talun. Suket dipangan sapi, sapi dipangan menungso. Allah bikin buah-buahan macam-macam. Ada mangga, ada pepaya, ada jambu. Itu semua untuk manusia. Jambu itu yang dipangan codot piro sih? Siji loro telu sampai limo ngono ae sisane codot isek dipangan wong Karang Talun. Oke, kalau manusia-manusia kali dawir khususnya Karang Talun butuhane duit, karena apa-apa kalau enggak pakai duit enggak bisa jalan, betul? Welase menungso, welase Allah nang menungso, sekujur tubuh manusia, seluruh organ tubuh manusia berpotensi menghasilkan duit kalau manusianya kreatif. Sakujur awakmu iku iso ngasilno duit. Gak percaya diurut tekan dukur menisor. Dukur dhewe rambut bisa menghasilkan duit. Diruwe, dirembya, digobekno, sret. Metu tulisane clear. Rambut iso dadi duit. Ngisor meneh meripat iso dadi duit. Contone tukang syuting ngebondong ngincenge oleh duit. Mulane tukang syuting tukang foto ki rata-rata meripate ombo sisih ngkulino ngawene. Ngisor meneh irung iso dadi duit. Nah bakul-bakul kembang niku, kembang ki wangi pora, kembang ki apik kualitasnya pora, diambus irung iso dadi duit. Ngisor meneh cangkem iso dadi duit. Contone yo gak kudu aku pun conto yo akeh. Lah tukang parkir, juru parkir kuwi mun cangkeme di seseli sempritan metu duite. Nah, polisi-polisi kuwi nganggo sempritan ana wong sepeda motoran gak heleman. Metu kok. Loh, ini kalau manusianya kreatif. Tangan iso dadi duit. Nah, itu kerajinan-kerajinan itu kan ya buah karya tangan. Bokong iki iso dadi duit. Sahrini, Julia Perez, Dewi Persik, Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Bokonge diumetno wer metu duwike. Pokok manusianya kreatif. Sehingga anak-anakmu sing ngajino kene iki lek kepengin uripe niku iso kreatif, gampang uripe donya akhirate. Wong Islam niku ajarane lak ora mengkon ngibadah mahdhoh nang Allah tok kok. Donga sapu jagat niku memberikan pelajaran ke kita, Rabbana atina fid dunya hasanah dulu. Fid dunya hasanah ini untuk mencapai kehidupan, wa fil akhirati hasanah dan wa qina adzaban nar. Makanya ilmu itu penting. Hidup di era seperti ini ijazah penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar ijazah adalah keahlian. Makanya nek iso ilmu apa yang dipelajari, ya ilmu tani, ya ilmu dagang, ya ilmu nelayan, ilmu pertukangan, ilmu apa yang dipelajari, uripmu gampang. Orang itu kalau punya keahlian, enak. Kiai yang ahli bicara, kiai ahli ceramah, ahli pidato. Golek duit yuk gampang. Duit cetakan nongi sore irung aman orang iro kena razia polisi. Lagi poro bapak poro sederek kelotak metu. Hadirin hadirat kelotak dadi duwe, jamaah sekalian kelotak dadi duwe. Ngene iki engko sak jam setengah ngono wis ketok. Yo. Maca Quran niku lho. Neng ahli ana warek neng ahli maca Quran. Qiraah qori'e enak suarane, goyae enak. Ya laris kabeh-kabeh yang ngundang. Ngono, mergo ahli. Ngkon qiraah kok ngejer sak sarung-sarunge. Qiraah ngejer sak sarung-sarunge, sapa sing kate ngundang wong korik ngejer-ngejer. Nah, anak-anak kita harus kreatif. Sebagai orang tua sampanku tinggal mengarahkan, tidak memaksakan. Bapak Ibu, didik anak itu dilihat karakternya anak. Ibarat ndok pitik sak petarangan tunggal jago, tunggal babon iku lek wis netes kira-kira dadine sami napa beda-beda. Beda-beda. Anak karakternya begini, anak bakatnya begini. Orang tua harus jeli. Bukan berarti nek bapak guru anak harus jadi guru. Ndak. Iya oleh anakmu bakat nang guru lah nek gak bakat mbok paksakno puklek anakmu malam gak dadi bekakas lola lolo. Bapak tukang anak ndak harus tukang, lihat bakatnya anak apa. Bukan berarti kalau bapaknya tentara anak juga harus tentara, jangan dipaksakan kalau anak emang ndak bakatnya ke situ. Bapaknya dokter, anak enggak harus jadi dokter kalau memang anak enggak bakat ke situ. Wong weruh getih ae wedi anake, ojo ditekek nang dokter. Ibarat iwak, jaran, manuk itu bakatnya beda-beda. Iwak bakate ngelangi, jaran bakate melayu. Manuk, ngerti manuk, Bu? Manuk sing duwe lar. Bakatnya terbang. Kalau memang ikan, ajari dia berenang. Jangan diajari lari. Iwak diulangi melayu. Yo ndak iso, Bro. Iwak bakate nglangi, ajari dia berenang. Jaran bakatnya lari, ajari agar larinya kenceng. Burung bakatnya terbang, ulangono mabur. Ojo salah. Apa lek ngarani? Jangan salah pasang. Iwak diulangi miber. Ikan diajari terbang, yo ndak bisa. Jaran diwurui nglangi, yo ndak iso. Manuk diwurui melayu, yo ndak iso. Makanya kalau orang kuno dulu, kula niku nek ngaji lak seneng ungkit-ungkit masalah wong kuno-kuno biyen. Saweneng kula. Nek wong kuno biyen, anak mudun lemah, biasane umur pinten, Bu? Umur pinten sasi? Ayu-ayu do bisu ya. Anak mudun lemah ku biasane umur pinten sasi? Pitung sasi, wolung sasi. Iki nek wong kuno biyen, anak didukke nang lemah dikurungi. Terus ning jero ku dikei dolenan mau macam-macam dolenan sing dicekeli ndi lah iki bakate. Lha kok anak kok dolenan palu to? Sekolahno nang bidang perpaluan. Iki tukang iki nek gak pemborong arsitek iki akhire. Ngono, sing dicekeli kok dome sing dikei dolenan. Sekolahkan di bidang perdondoman. Iki jalure konveksi. Ngono, sing dikei dolenan kok suntik. Wah iki dokter iki, nek wedok ya bidan, suster. Ngono, sing dicekeli kok pistol tembak-tembakan. Wah iki bakate nang tentara, nang polisi. Ngono, wah anak kok nyekel Inggris, gawat iki maling. Lu anak lu kok meneng-meneng senengane nyebul. Meneng-meneng. Meneng-meneng. Sekolah no nang bidang persuwuan. Lah zaman duwe anak cilik kok senengane moro-moro ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Sholawat serta salam. Kok senengane pidato setorno nggone Anwar Zahid. Entak garape. Nek pinter tenan ya seneng sampean. Gitu loh. Paham napa mboten? Ini wisuda TPQ bener saya pesen jangan sampai anak-anak kita ndak bisa baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan sekedar bacaan biasa. Al-Qur'an itu bukan sekedar kitab biasa, tapi Al-Qur'an itu mukjizat. Berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an hak kebenarannya sedikit pun tidak akan ada kebohongan. Saman lek kepingin buku, kepingin bacaan, yo Quran itu satu-satunya bacaan yang akurat, aktual dan terpercaya. Quran niku sing bujukan. Pemaneh wayah pilpres ngene iki. TV iki ngapikno capres iki, TV sijine ngapik-ngapikno capres sijine, TV sing iki muah ngelek-ngelekno capres sijine, TV iki ngelek-ngelekno capres sijine. Lah ngoten sik. Jo gampang dibujuki. Sing gak bujuk ya Quran. Nek Quran ini sing bujukan. Apa maneh? Facebook, Twitter, akeh perawan meteng dhisik ya gara-gara Facebook. Kena omongan aku mencintai dirimu dan aku akan selalu setia kepadamu selamanya. Aku tak akan mengkhianatimu. Dikono-kono ngono wis dikekno sak telek-teleke. Wake arek perawan ilang gara-gara Facebook. Betul? Mbok gak wati nyaut tok. Quran itu mukjizat. Di antara kemukjizatane Al-Qur'an Ibu Bapak, bahasa aslinya orisinil sampai hari ini bahkan sampai akhir zaman utuh keasliannya. Tidak akan pernah mengalami perubahan, penambahan, pengurangan, tidak akan pernah. Mulai Rasulullah sampai saat ini, sampai akhir zaman, bahasa aslinya tetap terjaga. Kitab-kitab yang lain sudah enggak ada. Kitab Injil itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Sekarang udah enggak ada. Wis digubah pakai terjemah bahasa gigi-gigi sudah ono. Zabur, Taurat aslinya bahasa Suryani. Sekarang udah enggak ada. Tapi Al-Qur'an keaslian bahasanya terjaga. Dan tidak akan pernah berubah. Andaikan ditambah atau dikurangi pasti akan konangan. Satu huruf pun tidak akan berkurang, tidak akan berubah. Satu harokat pun tidak akan berubah. Andaikan dirubah mesti konangan. Kenapa? Karena betul-betul dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya saya Allah, aku Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Allah itu lewat para penghafal Al-Qur'an. Indahnya bahasa Al-Qur'an yang sebegitu tebal. 30 juz, 114 surat, 6666 ayat bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun yang terlewatkan. Coba sak monten kandele, padahal ayat-ayatnya banyak yang kembar, ayatnya akeh sing padha, sak mono tebele 30 juz, 114 surat, 6666 ayat bisa dihafal di luar kepala tidak terlewatkan satu huruf pun. Cari kitab apa yang bisa dihafal di luar kepala selain Al-Qur'an? Buku apa yang bisa dihafal di luar kepala selain Al-Qur'an? Ndak ono. Mangkane wong enggak percaya karo Al-Qur'an iku saking atose atine. Goblok. Bukti kurang apa? Cuman untuk bisa menghafal Al-Quran itu butuh hati yang bersih, pikiran yang jernih, ikhlas, mboten kataan maksiat, mboten kataan dosa. Mulane ten Indonesia niki yang banyak hafal Al-Quran itu malah, mohon maaf, saudara-saudara kita yang buta. Kenapa? Matanya enggak pernah maksiat, matanya enggak pernah melihat dosa. Lek sing melek-melek ngene iki angel kon ngapalno Quran. Lah wong ketok bokong semok plorok. Jangankan menghafal Quran, nah wong surat-surat pendek mbulet tok. Maca watini larinya mlayune tekan wal asri. Kawitane yo gaya bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nuwatini kok mlayune tutuk wal asri. Maca kuliah yo bulet, ngimami lagi. Jadi imam habis waladhdallin amin baca kuliah bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Iki iso budal gak iso mulih. Makmume gregeten bengok wong buri nang tilakum. Nang tilakum. Dia sadar, oh yo lakum yo. Tapi udah kadung grogi malah ndak karu-karuan. Lakum dinukum waladdallin. Kacau geger makmume bubar jamaahe diulang daripada salah bulet wis lebih baik baca surat yang paling pendek biar aman. Apa? Inna a'tainakal kautsar kan paling pendek aman. Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Arek cilik bengok kongguri inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mukjizat yang lain sekarang udah enggak ada, udah bisa diterjemah dalam sayyinitas modern. Mukjizat para nabi para rasul sekarang udah bisa diterjemah. Nabi Musa tuh mukjizatnya tongkat, tongkat dipukulkan ke sungai, cetet, serut, jadi jembatan. Panjangnya 1,5 kilometer kurang lebih. Ini udah bisa diterjemah. Sekarang ada suramadu. Lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Hampir 5 kilo. Mukjizatnya Nabi Musa atau mesak kilo setengah. Suramadu meh 5 kilo. Lu iya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dalam bahasa binatang. Binatang-binatang diperintah sama Nabi Sulaiman manut. Udah bisa diterjemah. Lah pemain sirkus. Makanya anak sekarang diceritain Isra Mi'raj itu enggak heran. Kalau zaman dulu diceritain Isra Mi'raj heran. Kanjeng Nabiku Isra mulai Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina itu jaraknya kurang lebih 600 km, 3 bulan perjalanan tapi hanya butuh waktu 2 jam. Wih, kaget. Anak sekarang ndak heran, gak kaget ana pesawat jet. Nabi Dawud itu mukjizatnya suara. Suaranya Nabi Dawud itu wah, petak megonondo. Manuk di dukur wet itu getak plok jatuh itu burung. Untung ibu-ibu enggak punya kayak ginian. Ibu duwe ngene anggere sisipan wong lanang plok klop bahaya. Nabi Dawud itu baca takbir Allahu Akbar, orangnya ditulung agung, bisa didengar dari Malang. Sekarang udah bisa diterjemah lah HP. Gak usah bengok-bengok, kleset-kleset kene tekan Taiwan, kene tekan Hong Kong, kene tekan Korea. Lagi ngapain saya? Lah iya. Nabi Nuh mukjizatnya perahu. Wah, saiki kapal laut tuh sak pirang-pirang. Udah bisa diterjemah. Satu-satunya mukjizat yang midat ila yaumil qiyamah, abadi sampai hari kiamat. Al-Qur'an. Satu-satunya mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Al-Qur'an enggak akan pernah bohong. Subhanallah. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an itu semuanya benar. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Allah tempat bergantung semua makhluk, yang mencukupi semua kebutuhan makhluk. Emang benar. Allah tahu apa yang kita mau. Kan yang tahu mau kita cuma Allah toh. Uy. Allah itu tahu yang kita mau. Allah menciptakan manusia, Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah tahu kalau manusia butuh air, maka diciptakanlah air, baik yang nyumber dari bawah maupun yang jatuh apa sama nyawang kuwi, orang nyawang aku, maupun yang jatuh dari atas. Bukan hanya air yang sediakan Allah, tapi prosesnya juga diatur sedemikian rupa oleh Allah. Cuman pernah membayangkan udan itu saringannya di mana? Hah? Hujan itu saringannya di mana? Kok iso netes siji-siji enak digawe udan-udan? Pernahkah Anda membayangkan andekan udan itu digawe beyok-beyokan beyok nang gedene sak salon-salon? Pernah Anda membayangkan andekan hujan itu dibikin lincip-lincip nang tajem-tajem? Brus brus brus entek wong kali dawir. Subhanallah. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Emang bentuk terbaik itu manusia? Saelek-eleke wong bandingno karo saapik-apike makhluk liya, tetep isih apik menungsoe. Bahkan manusia ini miniatur dari alam semesta. Dunia ini isine apa ning awake manungsa komplit, tubuh manusia miniatur alam semesta. Awake manungsa iki ana kaline, ana gununge, ana air mancure. Ana pentunge ya ana, kewane ya ana. Komplit hutan Jawa Tengah ya ana. Endi wae goleki dhewe. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia aku ciptakan dari saripati tanah. Emang iya? Kok saripati tanah? Lah iya. Bapak-bapak makan nasi. Bapak-bapak makan nasi. Nasi itu dari padi, padi dari beras. Beras tumbuh dari tanah. Jagung dipangan manungsa, jagung tukule teko lemah, lemper misalnya, isine jero abon, abon kuwi bakale teko daging sapi, daging wedhus, wedhus mangan suket, suket tukule teko lemah. Ngono. Bar ngaji misale kiyaine kok disuguhi mangan sate, umpama lho ya. Umpama kok, iki kan mau durung mangan soalnya. Takokno nang sing jemput, begitu turun dari panggung, belum turun aku wis di yang jemput dari sini itu udah naik, aku wis dibatek. Ayo cepet Pak, dinteni sing nang kono. Padahal yo karo panitia kono karepe dikongkon mangan. Berarti kan panitia sini siap untuk menjamin manganku, kan ngono. Lah tak pikir teko iki dikei mangan dhisik. Lah kok ora? Ya makanya kalau ngajinya enggak lama ya jangan salahkan saya. Lho gimana orang ngomong bengok dalam keadaan lapar? Pernah Anda bayangkan? Bagaimana rasanya orang ngomong sak jam setengah kondisi lapar, gemeter ngene ngejer. Mulane ngombe sak meneh akeh gak kudu aku ngombe. ngombah-ngombe tok urung mangan ya plempoken kok. Iso nguyah-nguyuh engko aku. Loh, emang bener manusia diciptakan dari saripati tanah. Mangga tumbuh dari tanah, mangga dimakan bapak-bapak. Dari sari-sari makanan itu akhirnya ada yang jadi darah, ada yang jadi daging, ada yang jadi keringat, ada yang jadi sperma, bakale anak. Makanya kalau mangga oleh tuku, mangganya sendiri dadine anak apik solih-solihah. Tapi lek mangga colongan, anake jeleput jebrak. Loh iya kok. Allah mengatakan dalam Al-Quran yang pasti benar, manusia itu cuma ada tiga. Satu orang iman, dua orang kafir, tiga orang munafik. Menungso ki ya mek telu, wong mukmin, wong kafir, wong munafik. Ancen iya. Wong kali dawir, wong karang talun ya ono telung macem. Ono wong sing temen, ono wong sing sereten. Temen apike ana sing ndunggal, ana sing plintat-plintut. Aku tuh pernah punya pengalaman. Rapat, selesai rapat, ana sing komentar, iya sing duwe, lha sing gak duwe. Begitu ditentukan iuran sekian, ana sing komentar, iya sing duwe, lha sing gak duwe. Nek cara kene, iya sing sugih, lha sing tak panggil orangnya, Mas, mrene Mas. Saya tolong, sing duwe sapa, sing gak duwe sapa, dudingen. Sing sugih sapa, sing melarat sapa, le dudingen endi wong. Yo gak iso ngomong pancen yo gak jelas kok. Lho dikira wong sing omahe welek sesek iki melarat ngono. Durung karuan dikira wong sing omahe gedhong iki wong sugih, durung karuan kadang ngutang yo sak pirang-pirang. Perkara kepengin pamer gedhong omah-omah mewah tapi utang gak sak pirang-pirang. Jangan dikira di tempat saya itu ada rondo, omahe sesek, welek, bangun masjid lho nyumbang sapi loro. Iku sama nek ngarani wong melarat apa wong sugih? Lah iya, makanya sugih itu ndak bisa dilihat dari penampilan, saudara-saudara. Dikira nek gelange akeh niku sugih, durung karuan kadang silian kok. Lah ana to ibu-ibu sing model ngono iku. Masale duwe gelang, akhirnya gelange kadol, arep lunga nang ora gelangan kan ora pede, neritik anggar tangga duwe gelang disileh. Nancen wong wedok kok. Lho seje nek wong lanang kan ora pati kepinginan to. Ah wong wedok iki lho, mau berangkat salat Id, nang klambine kok gak anyar. Iso bali kok. Nek wong lanang sarung lawas, kopiah elek wis budal. Moga enek perkara kepingin nih wong wedok wis amit-amit jabang bayi lanang wedok. Sak ruwe mripate kepingin. Roh kalung kepingin, roh sepeda motor kepingin, roh kulkas kepingin, roh klambi model anyar kepingin, roh jilbab anyar kepingin. Mulane aku pesen bapak-bapak, lek atik bojomu kepingin, kepingin, kepingin, iya nono ae. Aja katik ngomong gak sampean. Soale wong wedok kepingin atik diomongi gak iku atine. Krungu. Bojomu katik ngomong, Pak, aku kepingin kalung, iya. Aku kepingin kulkas pintu tiga, Pak, iya. Aku kepingin motor, Pak, iya. Ojo katik ngomong, gak sampean. Ati wong wedok kepingin dan sampean ngomong, gak. Ati nih, bengi sampean jaluk gak kira dikei ya. Dek aku njaluk gak ngapane gak ngejer-ngejer sampean. Nek karek sarungan tok neng kenek gak. Soale ya pas kepingin mbok kon ana gak. Rasulullah mampu merubah peradaban dunia pakai Al-Qur'an. Undang-undang dari Allah yang namanya Al-Qur'an. Rasulullah itu sendiri cuma butuh waktu 22 tahun. Pinten? Coba. Sama nenang-nenang ya. mek 12 tahun sendirian. Dunia yang begini luas mampu dirubah oleh Rasulullah dari yang bobrok menjadi yang berakhlakul karimah. Pakai apa? Undang-undang dari Allah, namanya Al-Qur'an. Bandingno negarane awak dhewe. Indonesia merdeka mulai 1945. Saiki tahun 2014 wis 29 tahun. Pancet keadaan koyok ngene iki. Padahal wis ngentekno presiden 6. 7 ararae. Mbah Prabowo, Mbah Jokowi. Sing jelas presidennya meneh iku dudu Anwar Zahid. Lah 69 tahun sudah ngentekno presiden 6 kabinet piro wae. Kok sik pancet koyok ngene. Kanjeng Nabi ku mek 12 taun ijen donya sakmono ambane bablas. Kenapa? Pakai undang-undang Allah namanya Al-Qur'an. Gini loh. Manusia itu yang menciptakan Allah. Kalau kepengin baik ya harus pakai undang-undang pencipta, pakai undang-undangnya Gusti. Lah manusianya pakai undang-undang sendiri-sendiri. Yo bejat, Bro. Padha karo perusahaan merekrut karyawan, kepingin perusahaan jalan baik, ini karyawannya harus mau nurut undang-undang perusahaan, pakai undang-undang perusahaan. Lah kok karyawannya gawe undang-undang dewe-dewe? Ya ajur perusahaane, paham napa mboten? Makanya Indonesia ini kapan nggak mau kembali kepada konsep awal, aku ini yakin pancet sampai kiamat kurang rong dino, pancet kayak ini. Ngene yo, kembali kepada konsep Al-Qur'an. Terusno ten awal mau syukur. Pokoke sik dikeki urip alhamdulillah. Bukan hanya hidup yang diberikan Allah, tapi kelengkapan hidup kita dicukupi oleh Allah. Mulane urip iki disyukuri alhamdulillah. Senajan melarat, sing penting urip. Melarat ya wis, sing penting urip. Mergo sak melarat-melarate wong janji sik urip ana harapan dadi wong sugih. Ayo to gak cerdas blas. Sak melarat-melarate wong janji sik urip ana harapan dadi wong sugih. Sak sugih-sugih wong janji sik urip ana harapan dadi wong. Nek muni melarat kok buanter ngapokno ketoke. Sama nangen-nangen ngomongan gue. Aku nek ngomong ora usah kaken dalil, Bu. Tapi angen-angen, nek salah ya sampean bantah gak apa-apa. Wong kiai ora mesti kok bener terus, wong dudu nabi kok. Ustaz ora mesti bener terus ya ono salahe. Tak baleni. Sak melarat-melarate wong, janji sik urip, ono harapan, ono peluang, ono kesempatan dadi wong sugih. Tapi mbuh kapan? Pokoke angger sik urip. Sebalike sak sugih-sugihe wong janji sik urip ada peluang, ada kesempatan, ada harapan dadi wong melarat. Mulane sing melarat aja sedih-sedih, aja cilik ati, aja nelongso, aja susah. Wis to, anggere sampean niku sik urip. Kapan-kapan iki ana harapan dadi wong sugih. Sing sugih aja sombong. Jangan merasa bangga, lebih-lebih menyombongkan kekayaannya. Apa sampean bisa menjamin kalau sampean akan kaya selamanya? Satu ketika kadang ada perubahan. Kalau Allah menghendaki diwalik grimbyang melarat, mbuh kapan? Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Sampean sing teror-teroret ngono lho, Bu. Timbangane ngantuk. Ngadek aku. Nah, Bapak tahu Bapak, begitu aku ngadek sini langsung semangat. Ini bukti pancene wong wedok kuwi seneng sing ngadek. Oh, nyatane begitu aku ngadek wah. Coba biar ndak ngantuk. Yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri. Mau kan musike iki lah saiki lambemu. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Lah iki ana menungsane tenan mburiken. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Wes kok toret-toret ae. Betul ndak? Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Kadung toret-toret kok toret-toret ae. Makane dulur-dulurku sing ditakdir Allah melarat iso sabar diberi beberapa keistimewaan oleh Allah, dan ini tidak diberikan kepada orang kaya. Satu, wong melarat iku dungane mandi. Malati tak baleni, ono tambahane malati barang tak baleni. Siji, wong melarat iku dungane mandi. Cuma sayang, wong melarat iku gak pati gelem donga. Kudu muring-muring e uripe. Soale ngempet wis suwe. Padahal kadung gelem donga, mandi. Kenapa orang miskin dongane mandi? Wong miskin insyaallah lek donga insyaallah fokus, konsentrasi, ikhlas, gak kakean pikiran, gak kakean angen-angen. Allahumma ya Allahumma temen. Lah nek wong sugih biasane gak iso fokus, gak iso konsentrasi, gak pati iso khusyuk. Kakean pikiran, kakean nangen-nangen. Ketoke Allahumma eling perusahaan, Allahumma eling gaji karyawan, Allahumma eling mobil wayahe nggawa nang servis, Allahumma eling macem-macem, Allahumma eling tanah, Allahumma eling toko, Allahumma eling macem-macem. Nek wong melarat Allahumma, Allahumma temen, eling apa wong kucing rembes ora duwe. Yang kedua, besok di akhirat wong soge ahli ibadah, wong melarat ahli ibadah, sama-sama ahli ibadah, sama-sama jatah ke surga, itu masuk surganya lebih duluan orang melarat KCE selisihnya 500 tahun suwe. 500 tahun suwe kok. Jadi yang melarat-melarat yang melebus warga disi karo bojone wis guyon, wis seneng-seneng, wis keramas. Ngomong keramas sih kok mbok guyu to. Ya wis andukan seneng-seneng. Lah sing sugih suwe prosese. Pak camat rawuh mboten? Mboten. Gak teko ya wis. Ngono. Lah saiki wong sugih nek kepengin mlebu swarga cepet apa gak iso? Iso. Carane sing apik karo wong melarat, sing luman karo wong melarat, sok mlebune swarga digeret wong melarat. Nomor loro, sing apik karo kiai. Nah, kowe diomongi temen wong guyu-guyu. Iki temenane. Sok mlebune swarga digeret karo kiai. Soale nang donya kan bantu kiai, bantu pesantrene, bantu madrasahe. Sampeyan gantian kiai sing bantu. Nek sugih nang ora perhatian karo wong melarat, sugih ora perhatian karo kiai, siap-siap nyenyek kon. Jarno aku nek kadung ngomong ngene iki. Manusia ini asline kan gak duwe apa-apa to. Semua milik Allah, betul? Tak baleni keterangan, yo sidik-sidik. Aku mamerno jamku larang. Umek ae. Aku heran wong ngaji kok gak oleh wis iki le. Wis karo ndelikno kene. Sak karepku to sak polahku. Lungguh kesel ngadeg kesel karo sendenan iki. Anggitmu gak kesel ngono. Anjen wong wedoke kadung krasa enak terus mau wes sok modele. Manusia ini aslinya ndak punya apa-apa. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ora nyaut bisu kabeh. Telat. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Wek ayate wis bar tak waca mau, wek. Gak cerdas blas. Coba kita ini aslinya ndak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak memiliki apa-apa, lahir ke dunia tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Tahu kalau di sini bayi lahir langsung mondong mesin jahit. Dike modal kerja ndak ada. Lah emang manusia ndak punya apa-apa kok. Lah ini manusia yang ndak punya apa-apa, ndak bisa apa-apa, ndak tahu apa-apa, ora penyanyi tok, sing mbek mulka mlaku masih kiai mbek mulka mlaku ya kenek. Ngene iki karo olahraga ben gak kesel. Anggitmu. Ora penyanyi tok sing mbek mulka mlaku. Agar hidupnya mulia, agar hidupnya terhormat, diberi modal oleh Allah. Kalau bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi modal dari Allah ini, pasti mulia, pasti terhormat. Aku nggih bahasa untuk keren ini ki wong kene ngerti apa ora ya? Soalnya kan erek gunung ketok e katrok-katrok. Iki ana wong dilono katrok malah tepuk tangan yo lagi iki. Ndak oleh mangkelan nek musuh Anwar Zahid. Anwar Zahid wis ngomongi ngene iki. Gelem ngene iki gak gelem ojo diundang meneh. Gak ngundang aku yo geton kok. Eh zaman koyo ngene iki nggih pengajian jamaah iso akeh koyo ngene iki angel. Mulane yo rada larang. Wajah kok guyang-guyu timung temen kok. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Akhirnya itu لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, agar kalian bersyukur. Itu modal yang diberikan Allah itu. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, pertama Allah memberikan untuk kalian as-sama, pendengaran. Indahnya bahasa Quran itu bukan telinga yang diucapkan tapi pendengaran. Pendengaran karo kuping iku beda. Kuping iku ya kuping, tapi nek pendengaran iku pendengaran. Kan beda lho. Kuping karo pendengaran itu ndak sama. Kuping itu kuping, tapi nek pendengaran iku. Ayo bento bareng ayo. Banyak orang yang punya kuping tapi enggak punya pendengaran. Kuping mek koyo centelan kerupuk pati ngono. Lah kupingnya enggak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah, enggak digunakan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Ada juga yang datang ke sini ada kuping seperti itu. Ada orangnya pakai kerudung. Mulai tadi itu bukannya mendengarkan kata-kata saya, malah terpesona memandang wajah saya. Itu namanya kuping. Kayak irus dicentelno itu. Maka pendengaran bukan kuping. Wal absyara, yang kedua penglihatan. Yang disebutkan bukan mata tapi penglihatan. Kan banyak orang yang punya mata tapi enggak punya penglihatan, kayak matamu. Iki wong di matamu lho tambah guyu. Biasanya dilono matamu kan murang-muring. Tapi alhamdulillah karang talon malah guyang-guyu soalnya bento kabeh. Artinya matanya tidak akrab dengan ayat-ayat Allah. Mata tidak dipakai melihat ayat Allah untuk diresapi, dihayati. Wal afidah, diberi modal hati dan perasaan. Ini yang menjadikan manusia mulia derajatnya. Dan prihatin sekali akhir-akhir ini kan udah banyak orang yang enggak punya hati, enggak punya perasaan. Betul? Udah banyak yang hilang perasaannya, hilang hatinya. Namanya anak tuh harusnya tahu kalau yang melahirkan ibunya, ibu melahirkan taruhannya nyawa. Ngeden kaya ngono alote. Yang dilahirkan bayi rata-rata beratnya 3 sampai 4 kilo. Begitu besar itu bayi, padahal dalane. Bukan cuman itu, ibu. Anak rewel, ibu yang mengeneng-eneng. Anak ngengek pipis, ibu yang menyawii. Mau tidur, ibu yang mengeloni. Anak haus, ibu yang mengemii. Anak lapar, ibu yang mendular. Lek bahasane apa kok mbok guyu? Hah? Menyuapi. Aku gak seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kaken suap. Dan aku moh nggih kata-kata suap. Mendulang. Maka ibu masih seperti itu, jasanya besar. Ada anak yang berani sama ibunya, ngomong kasar sama ibunya, membentak ibunya, itu berarti anak yang gak punya hati, gak punya perasaan. Krungu anak. Ya masih sing gerangi gak ya anak padha wae. Rungono istri-istri. Suami itu kerja sampai gegere bengkong iki kanggo sampean. Delok gegere bungkuk kanggo sampean. Kerja keras untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Maka kalau ada istri yang berani sama suami, itu istri yang enggak punya hati, enggak punya perasaan. Suami datang kerja udah capek, enggak dapat hasil, enggak disambut dengan baik, nyambut dengan ngarepe lawang raine ngelumpuk, cangkem irung batuk dadi siji lambene lincip. Durung apa-apa negerine duwite sembarang kali disentaki lho duwe karo 10.000 oleh apa ngene iki sembarang kare gane larang saiki wong lanang ora ngerti butuhan. Nggo sing lanang kare plongap lungo. Ngertenono sing kerja ngoyo ku wong lanang golek sing entuk duwit sing tukang ngentekno duwite wong. Ngonoe duit kadung mlebu nang wong wedok metune. Saman misale blonjo sedina 40.000 cukup karo bojomu dikae duit 50.000, iku susuke sing 10.000 balik mboten? Padha. Ngono ku lho. Tuku ngentek-ngentekno duit. Wong jilbabe duwe 76, kerudung duwe 97. Ana model anyar lak sik dituku meneh. Rata-rata kerudunge akeh, jilbabe akeh. Bojomu sawangen bojomu. Kopiahke biyen yo mek situk-situk ndil. Rupane to koyo kaya ulune garangan. Ireng ora ireng, kuning ora kuning, coklat ora coklat, abang ora abang. Mbawuk rupane kopiahe. Nek kopiah ireng ijane pojokane lak ngarep mburi to. Awake bojomu wis ora ana pojokane. Bawunder paning pelethot. Digawe sore-sore berangkat nang masjid disawang kok kadohan kaya nyungkit telethonge sapi ngono. Kok tega kowe. Klambi rak ya ngono. Wong wedok setahun niku klambi ping pira ae? Ana penyanyi nggih klambi model ngene tiru. Iki kok klambine penyanyi lambok tiru. Ini penyanyi lah bodine apik. Kaya biola. Atas besar, tengah ceking, bawahnya besar lagi. Itu kalau disuruhin kan enak. Hui, hui. Enak le bodimu mek. Hui. Mau tiru nggih pakaiane penyanyi malah kaya bal glondong. Ini bodine kaya biola kan. Hui, hui. Bodimu ki mek. Hui. Ngono klambi lho ora karuan akeh. Bojomu deloken to bojomu. Riyoyo winginane lak nganggo klambi batik kuning to. Iku oleh ndum-nduman teko Golkar kok. Sampai limang riyoyo ya pancet klambi kuwi sing digawe. Keleke bedah lho gak dijahit. Pincuk peniti ngono ae. Dike mlaku lembean penitine udar tar nyubles kelek. Kok tega sampean gitu aja, parfum minta yang mahal, kosmetik harus bermerek. Pembalut wanita aja minta yang anti tembus. Kalau enggak bersayap enggak anti tembus enggak mau. Isek tuku lulur, mangir, krim pembersih muka, ada blush on, lotion, mata kasih waisidu biar kelihatan bayangan matanya empat. Tuku idep palsu yang anti badai. Pipi dikasih merah kebiru-biruan kayak bar dijoto si wong. Ora usah guyang-guyu. Memang wanita kayak gitu kok. Akibatnya apa? Ya mama sih meling-meling pipinya. Papa juga meling-meling gegernya. Mama lemu, papa kuru. Mama keren, papa ora kopen. Mama emang modis, papa jemburis. Mama sih mulus kayak neon, papanya jebrak kayak mercon. Makanya kalau ada istri yang kayak gitu modelnya, itu istri yang gak punya hati, gak punya perasaan. Sama bapak, sama jangan guyang-guyu. Tahu kerjaan istri itu lebih banyak daripada suami. Suami 10 jam, 8 jam sehari kerja, habis itu blek ngorok. Kalau istrimu enggak bisa, Bro. Istri itu sehari semalam 24 jam non-stop kerjanya, mulai terbit matahari sampai terbenam matamu. Lu selama mata suami belum terpejam tuh, istri apa bisa terpejam toh? Nggih, Bu, nggih. Makanya kalau ada suami yang zalim sama istri, menyia-nyiakan istri, itu suami yang enggak punya hati, enggak punya perasaan. Wes, tak damekno wis anu, sok tukaran kok tekan omah. Satu-satu wis anu. Langsung sampun donga nggih. Ada jamaah pengajian ngaji udah lama, kiainya capek dijak mari kok gak gelem, itu jamaah yang ndak punya hati, ndak punya perasaan. Apa maneh nek nyangoni didik? Ngapunten nggih, iki ngaji dalu nek gak dikek model koyo ngene iki wis dadi bedes kabeh wis. Makanya kalau saya ya berbagai cara ya apa biar omongan saya itu ndak sia-sia, ilmu yang disampaikan mbok sak crit apa rong crit, sak cret apa rong cret, sak crut apa rong crut, sak crot apa rong crot, itu bisa masuk kan, yang di iseni kan kudu melek. Nah, aku paling ndak iso ngaji ana sing merem, lu paling ndak iso aku. Kadang aku heran ada mubalek jamaah do ngantuk ngaji kok iso ceramah terus, aku heran. Takjub aku. Nah, aku ndak iso, wani mulia nih aku. Kalau manusia pinter nggunakke modal penglihatan, pendengaran, hati dan perasaan, maka mulia hidupnya dunia akhirat. Tapi kalau ndak bisa memaksimalkan tiga modal ini, pasti akan celaka, bahkan dadi isen-isene neraka. Walaqad dzarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins, sungguh isen-isene neraka jahannam ku paling akeh jin menungso. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak pernah digunakan untuk memahami hakikat kehidupan, untuk apa dia diciptakan. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipakai melihat ayat-ayat Allah untuk dihayati. Walahum adhanul la yasmauna biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan mendengar peringatan dari Allah, tidak digunakan mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Tak buta dua mata namun tiada melihat. Deng deng deng, mana lo? Baleni. Tak buta dua mata namun tiada melihat. Tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Enak aku paling karo penyanyi niku. Yang tuli. Enak padha geleme yo bombowan kok. Yang tuli kesombongannya sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ha, ngombe disek yo garing Bu, goro aneh gak diombeni kok yo. Wis banyu putih ae. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, karena hati, mata, pendengaran, modal-modal pokok itu tidak dipakai dengan benar ya, jadi isen-isene neraka. Revela. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Lah ngono to. Wis yo nae sampean gak apal kok. Karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Wes kok deng deng deng sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Makanya terusannya ayat ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, mereka itu seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang, mereka itu orang-orang yang lalai. Estu luwih nemen timbang kewan. Kula nate ningali TV niku pas enten ayat, enten ayat sampean ana acara kewan-kewan sing aneh-aneh. Mbok acara apa gak penting, pokoke aku nek ningali TV niku tak delok hikmahe. Paling ya tak delok sing berita mlaku karo nonton berita, ora kaya sampean senenganmu YKS. So imah, pokoke tambah dalu kok tambah gendeng. Saya pernah lihat itu pas ana rungono. Ana kucing manak. Ya manak ngono ibu bahasane mosok babarno. Ada kucing manak. Anake iku Bu cemeng, duduk pedet. Abis manak ini mboknya kucing mati. Akhirnya anak kucing yang masih bayi ini kan kejet-kejet ndak ono sing ngramut. Kasihan banget. Butuh, padahal butuh menyusu dia, butuh dirumat. Gak ono sing ngramut, konangan karo bedes. Diambil sama bedes, dipungut, diramut, disusui. Ketepaan bedes iku yo duwe anak cilik wayah nyusui, disusui, diramut sampai dewasa. Aku tuh berpikir subhanallah, iki ono bedes, saya punya pri kebedesan iki. Lah saiki wis akeh manusia yang tidak punya pri kemanusiaan toh. Lah tuh yang beberapa waktu lalu rame di negeri ini diberitakan kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak. Ya Allah, tuh pelakunya kan manusia-manusia yang enggak punya pri kemanusiaan dong. Wong bedes saya punya pri kebedesan. Ibu melahirkan anaknya sendiri, saya lahir procot ditekek dipateni, itu manusia yang enggak punya pri kemanusiaan. Ya Allah. Padahal ada bedes saja punya pri kebedesan, maka manusia-manusia seperti itu jelas kalah karo wes aku mbok bedes-bedesno kok. Makanya biar tidak lebih rendah daripada binatang, modalnya itu dimaksimalkan. Termasuk menghadapi Ramadan, pesan modal utama ya, pendengaran, penglihatan, hati dan perasaan. Ramadan bukan sekedar menahan makan minum dan hubungan intim suami istri di siang hari saja, tapi seluruh organ kita, kita optimalkan untuk pengabdian kepada Allah subhanahu. Dengan berpuasa orang itu akan menjadi cerdas. Makanya ibu anak ben cerdas, ibu sering-sering puasa Senin Kemis, anak juga dilatih untuk berpuasa. Puasa itu mencerdaskan. Orang berpuasa itu suhu tubuhnya panas, suhu badan, suhu tubuhnya panas. Karena suhu tubuh panas maka otaknya encer, hatinya lembut, pikirannya halus. Rasulullah itu cerdas, punya julukan Fatonah, cerdas. Kenapa? Ya sering berpuasa Rasulullah. Senin Kemis gak pernah berhenti puasa. Lawang nek gak tau poso, uteke bebel, kempel, dedel. Gampang grundel, ngedumel, bandel. Dikon ibadah mendel. Ya bener. Poso, wis kapan-kapan? Oh, jam 12. Kurang. Ngundang dhewe yuk. Oh, anggite gak kesel. Matur suwun kawigatosanipun, lepat khilaf nyuwun pangapunten. Semoga dibarengi hidayah Allah. Kita dongakne sareng-sareng TPQ Miftahul Huda. Mugi-mugi manfaah, maslahah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر arek cilik bengok kok ngguri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mukjizat yang lain sekarang udah enggak ada, udah bisa diterjemah dalam sayyinitas modern. Mukjizat para nabi, para rasul sekarang udah bisa diterjemah.

Layo, makanya sugih itu tidak bisa dilihat dari penampilan, saudara-saudara. Dikira nek gelange akeh nunggu sugih, durung karuan kadang silian kok. Lah ana to ibu-ibu sing model ngono iku. Masale duwe gelang, akhirnya gelange kadol, arep lunga nang ora gelangan kan ora pede, nerithik anggere tangga duwe gelang disileh. Nancen wong wedok kok. Lho seje nek wong lanang kan ora pati kepinginan to. Nah, wong wedok iki lho, mau berangkat sholat Id, nang klambine kok gak anyar. Iso bali kok. Nek wong lanang sarung lawas, kopiah elek wis budal. Mokoke nek perkara kepingin iki wong wedok wis amit-amit jabang bayi lanang wedok. Sak ruwe mripate kepingin. Roh kalung kepingin, roh sepeda motor kepingin, roh kulkas kepingin, roh klambi model anyar kepingin, roh jilbab anyar kepingin. Mulane aku pesen bapak-bapak, lek atik bojomu kepingin, iya nono ae. Aja katik ngomong gak sampean. Soale wong wedok kepingin atik diomongi gak iku atine. Krungu. Bojomu katik ngomong, "Pak, aku kepingin kalung." Iya. "Aku kepingin kulkas pintu 3, Pak." Iya. "Aku kepingin montor, Pak." Iya. Aja katik ngomong gak sampean. Ati wong wedok kepingin dan sampean ngomong gak. Atine bengi sampean njaluk gak kira dikeki ya. "Dek, aku njaluk gak." Ngapane gak ngejer-ngejer sampean. Nek karek sarungan tok neng kenek gak. Soalnya ya pas kepingin mbok kon ana gak. Jadi Al-Qur'an itu subhanallah. Embo. Sampai ada seorang pendeta namanya Yahya Waluni. Dia masuk Islam gara-gara baca Al-Qur'an. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara saya yang non-muslim. Yahya Waluni seorang pendeta itu membaca satu ayat dalam kitab sucinya, kitab Injil yang Perjanjian Lama. Itu ada ayat yang menyatakan kandang Sulaiman bin Daud, dalam bahasa lama itu Solomon bin David, berjumlah 400 kandang. Kemudian dia membaca dalam Injil yang baru, Perjanjian Baru, ayatnya sama, bunyinya beda. Kandang Sulaiman bin Daud berjumlah 4000 kandang. Ini di Yahya Waluni ini lenger-lenger. Ini kitab sama, tapi ayatnya kok beda. Yang satu 400 kandang, yang satu kok 4000. Ini yang satu yang dawuh adalah Allah, yang satu ini dawuhnya demit. Masa ada Tuhan kok lenya-lenye? Kemudian dia membaca Al-Qur'an. Dia ambil 15 sampel Al-Qur'an dari berbagai cetakan. Mulai cetakan yang paling lama, dia mendapatkan satu ayat. Ada 7 orang sahabat disertai seekor anjing tertidur di dalam gua 309 tahun. Kemudian cetakan berikutnya dibuka lagi ayat itu, bunyinya sama. 7 orang pemuda dan seekor anjing tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Yang ketiga dibuka lagi, sama. 7 orang pemuda dan seekor anjing tertidur di dalam gua selama 3009 tahun. tahun. 15, 14 Al-Quran sama semua ayatnya. Yang ke-15 dia ngomong, ini kalau ada perubahan aku tidak percaya. Misalnya anjingnya kok berubah jadi babi, atau 309 kok berkurang jadi 307 atau 305, aku nggak percaya. Begitu yang terakhir dibuka, pancet sama 7 orang pemuda dan seekor anjing tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kemudian Yahya Waluni mengakui, ini buku yang bisa dipercaya, ini agama yang benar-benar bisa dipercaya, agama yang tidak lenya-lenye. Kemudian Yahya Waluni berkata kepada istrinya, "Dek, ayo dong mlebu Islam, Dek." Apa komentar istrinya? "Samanku gendeng ta, Cak. Awak dhewe biyen kere melarat, iso mangan, ekonomi mapan, hasil dari gereja." Emang bener, pendeta itu kan punya jamaah. Jamaahnya pendeta itu hasil pekerjaannya 10% dikasihkan ke pendeta sebagai kiainya. Kerja kok oleh 10 juta, itu yang 1 juta dikasihkan ke pendetanya. Lah misalnya duwe jamaah siji ku 10%-ne 1 juta. Jamaahnya 900 itu Yahya Waluni. Setiap bulan 900 juta pendapatannya. Pendeta beda karo kiai. Duwe TPQ lho sakulan bayare 5000 sehariae. Nunggak. Contone yo TPQ kene. Sehari satu bulan 5000 wis diutang. Makanya kiai niku paling susah. Nek pidato ora payu, nyuwuk ora payu. Lho ora duwe pekerjaan ngono ku sampean yo tegel. Sampai guru TP kene kuru. Engko ora mulang ngono ku yo digremengi. Napa kok balik mulih nak Pak Guru ra mulang niku gremeng. Lah ya niat mulang ya prei barang. Padahal nek mbayari sak wulan mek 5000. Embo. Kemudian dari situ Yahya Waluni menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Qur'an. Ibu bapak, dulur. Yo. Makanya disyukuri putra-putrine njenengan ngajine nang TPG. Ini alamat akan menjadi anak yang baik. Anak yang berangkat dari akhlak Al-Qur'an, dididik dengan karakter-karakter yang Qur'ani, besarnya pasti akan menjadi anak yang baik. Rasulullah itu mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Budi pekerti akhlaknya Rasulullah mulia. Karena apa? Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah niku Al-Qur'an. Mu'jizah. Al-Qur'an mampu merombak tatanan dunia. Iki ngajine rontok serius iki. Ya guyon ya temen, artinya gini loh, guyonnya orang ngaji itu guyon yang ilmiah, kalau diangen-angen ada ilmunya. Makanya kadang-kadang kiai ngaji dikasih humor, dikasih guyon, bukan berarti berniat ngelawak. Lah nek niat ngelawak ya ora usah dadi kiai, dadi lawak ae. Kenapa dikasih guyon? Itu agar sampean merhatekno, agar sampean itu bisa memilih, menentukan pilihan dari apa yang disampaikan oleh kiai tadi. Tujuane ngono, cek sampean merhatekno. Ora kok nglawak. Lah nek niate nglawak ya ora usah dadi kiai, dadi lawak karuan tarife jelas. Nek kiai to tarife gak jelas blas. Ya kok aku ngene iki jelas oleh cuma jumlahe lho ora jelas. Kenapa? Lho karena ini bukan perdagangan. Ya tepak-tepakan wong ini bukan perdagangan. Makanya aku paling gregeten katik ono sing ngomong kiai adol ilmu, kiai ngedol ilmu, kudu tak debang cangkeme. Namanya adol ilmu itu wong dagang ono akate, atik dinyang barang ngono. Ya atik towo, aku yo gak tau towo kok.

Ya sering berpuasa Rasulullah. Senin Kamis enggak pernah berhenti puasa. Lah wong nek enggak tahu poso, uteke bebel, kempel, dedel. Gampang grundel ngedumel. Bandel. Dikon ibadah mendel. Ya bener. Poso, wis kapan-kapan. Oh, jam 12. Kurang. Ngundang dhewe yuk. Oh, anggite gak kesel. Matur suwun kawi gatosanipun, lepat khilaf nyuwun pangapunten. Semoga dibarengi hidayah Allah. Kita dongakne sareng-sareng TPQ Miftahul Huda. Mugi-mugi manfaah, maslahah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah, bijahi Nabi rahmah syafil ummah. Wa bi niyyati tu'al qabul ijabati sul husulil amali wal ma'mul bi jaisi dinar rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alama nawaina wa alama nawabi salafuna salihun bisiril asrar bi asrari sirril fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa mufirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal Ihsan ya Muhawwil al Ahwal Habil Ahwalana ila Sinil Ahwal bi hawlika wa quwwatika ya Aziz ya Mutaal Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa tanamidana wa ahlana wa qawmana wa jama'atana wa man hadhara fi majlisina hadha ya Allah min ahli al ilmi wa ahli taqwa wa ahli al Qur'anil Azim wa ahli sunnatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli al khair wa salah fi darain wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al kufri wal syirki wal fasad والشر والضير اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.